Oke, geng kumpul. Tresnoku tulus kanggo sliramu, teko nimbo sio-sio nganti atiku lara. Pepes awakku ambruk jaga atiku, pengen nangis tapi isin mung iso cepule kok siji ra podo karo manisi ucape. Apa kowe seneng yen ati iki karat, tresnaku tiba embok kali tolanan. Thank you. Batine sapa?